Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Syukran. Kita baca dari atas dulu. Ya. Wa bihadza bimithlihi yatabayyanu laka anna al-musyabbiha akhadhu hadha al-ma'na wa zadu fihi 'ala al-haqqi fadallu wa anna al-mu'attilata akhadhu nafyi al-mumatsalah bi wajhin min wujuh wa zadu fihi 'ala al-haqqi hatta dallu wa anna kitaballahi dalla 'ala al-haqqi al-mahdhi alladhi ta'kilu al-uqul as-salimatu as-sahiha wa huwa al-haqqu al-mu'taju alladhi la inhirafa 'afihi fan-nufatu ahsanu bi tanzihi al-khaliqi subhanahu 'an at-tashbih bi shay'in min khalqihi lakin asa'u fi nafyi al-ma'ani ath-thabitati lillahi ta'ala fi nafyi al-amr fi nafsi al-umuri wal-mushabbihatu ahsanu fi ithbati sifati lakin asa'u bi ziyadati at-tashbih. Hakadha. Sampai sini ya. Sekarang kita lanjut. Ya, sampai wa'lam anna al-mukhatab. Naam, tafaddal. Pak Ahmad. Mustarakun musyabihatun fi asli musyabahatun masdar kalau musyabi isim fa'il masdar wa yakunu bainahuma qadrun mustarakun wa musyabahatun fi asli ma'na wa illa fala yumkinu tafhimul mukhatabina jamak mudzakkar salim biduni hadha qattu hatta fi awwali ta'limi ma'ani al-kalami bi ta'limi ma'ani al-alfazi al-mufradati mislu tarbiyati sabihi alladhi yu'allamu al-bayana wal-lughata yumtaqu lahu bil-lafzi al-mufradati rodi wa yusharu lahu ila ma'nahu in kana mashhulan bi ikhtisasi al-zahiri aw awil batini fa yuqalu lahu labanun khubzun ummun abun sama'un ardun syamsun qamarun ma'un wa yusharu lahu ma'al ibarati ila kulli musamman min hadhil musammayati wa illa lam yafham ma'na al-lafzi wa muradan natiq bihi wa muradan natiq wa muradan natiq bihi alaysa ahadun min bani adam yastaghni an at-ta'lim as-sam'i kaifa wa adamu abul bashari awwalu ma 'allamahu Allahu ta'ala usulul adillati usulul adillati sam'iyyah khabar bukan maf'ul bih terus wa hiya asma'u kulluha wa kullamahu wa fi'il wa kallamahu wa 'allamahu bil wahyi ma lam yu'allam lam yu'allimhu bimujarradil aqli hasbukna barakallahu fik. Qala rahimahullah ta'ala asy-syarih ya di sini sebelum kita mulai ya diketahui ya bahwasanya musammayat sesuatu yang dinamakan disebutkan itu tidaklah dipahami kecuali setelah adanya tafhim yaitu memahamkan, memberitahu, mengajarkan. Nah, seandainya ada orang, ya kita ini bukan orang Arab, datang ke negeri Arab, ya kita hendak menunjuk sesuatu, bertanya, ya, maka kita tidak memahami kecuali setelah diajarkan. Begitu ya. Bisa dipahami sini? Tapi sekarang kita bahas. Kata beliau, wa'alam annal mukhatabah, ya, ketahuilah bahwasanya mukhatab, orang yang kita ajak bicara, itu la yafham al-ma'ani, tidak memahami makna-makna al-mu'abbar anha, dari yang diungkapkan dari makna-makna tersebut, bil-lafzi, dengan lafaz saja, illa ayya'rifa aynaha, kecuali apabila dia telah mengetahui esensi dari makna tersebut, hakikatnya, bentuk real dari makna tersebut bagaimana, au ma yunasibu aynaha, atau yang ya serupa, yang selevel, yang cocok dengan ya hakikatnya. Wa yakunu bainahuma qadrun mushtarakun wa mushabahatun fi aslin makna. Kalau begitu, di antara keduanya, antara yang serupa dengan yang hakikatnya, itu ada qadrun mushtarak, ada kadar ya kesamaan. Ya mushabahatun, kemiripan. Ya, fi aslin makna, dalam pokok makna. Wa illa, kalau tidak diketahui demikian, tidak diketahui keserupaannya, tidak ada qadrun mustarak yang serupa, kesamaan keserupaan antara keduanya, fala yumkinu tafhimul mukhatabin. Ya, biduni hadza qattu, maka tidak mungkin memberikan pemahaman kepada orang yang diajak bicara tanpa hal ini. Ya, tanpa hal ini, yaitu dengan diberitahukan hakikatnya atau yang serupa dengan hakikatnya, ya, yang serupa dengan hakikatnya, yang di situ ada qadrun mustarak musyabahah, adanya kesamaan, kemiripan antara sesuatu yang mirip dengan hakikatnya tersebut. Ya, ini kata beliau. Hatta fi awwal ta'limi ma'anil kalami bi ta'limi ma'anil alfat al-mufradah. Ya, hingga pada awal pengajaran makna-makna kalam dengan mengajarkan makna-makna lafaz, ya, kosakata, semisal tarbiyatus sabi, ya, mengajarkan anak kecil, ya, mengajarkan anak kecil, kata beliau, wa yu'allamu alladhi yu'allamu, anak kecil yang diajarkan al-bayana wal lughata, diajarkan penjelasan arti-arti bahasa, ya, anak kecil, ya. Dia ketika mendengar, dia ditalkin kalimat demi kalimat, maka dikatakan hadha huwal abu, hadha huwal ummu, hadha hiyal ummu, hadha huwa al khubz, ya. Nah, dan seterusnya, ya, anak kecil, ya, yuntaqu lahu bil lafdzil mufradi, maka diucapkan untuk anak kecil tersebut, ya, ditalkin lafaz kosakata tersebut, wa yusyaru lahu ila ma'nahu, dan diisyaratkan kepada maknanya. Diisyaratkan, ya. Nah, anak kecil kalau disebut saja ini anak, antum punya anak kecil, ya, baru umur setahun, belum bisa ngomong apa-apa, dua tahun belum bisa, baru belajar ngomong. Kita katakan kepada dia, ya, ini roti, ini ibu, ini ayah, ini rumah, ini mobil, ini. Itu dia tidak akan paham, melainkan dengan adanya isyarat ke yang ditunjuk tersebut, yang musamaya tersebut. Paham nggak di sini? Ya, dia jadi nggak bakal paham. Ya, anak kecil enggak bakal paham kalimat apapun yang antum kasih tahu. Ini kopi, ini apa namanya? Kecuali dengan adanya isyarat. Ya, hatta yusyara ilaih, sehingga dia diisyaratkan kepada anak tersebut. Ya, hadza huwa laban, hadza huwa laham, kada-kada dan seterusnya. Ya, bisa dipahami sini? Saya barakallahu fikum. Ya, kata beliau, yusyaru ila ilahu ila ma'nahu, diisyaratkan kepada anak kecil tadi maknanya. In kana mashhudan bil ihsas adh-dhahir awil batin. Nah, jika walaupun itu dapat dilihat, ya, atau dirasakan yang zahir atau batin. Fa yuqalu lahu labanun. Misal kita katakan kepada dia, ini yang bisa dirasakan. Coba minum. Ah, ini namanya susu, hada laban. Ya. Ini laban. Alladhi syaribta hada laban. Nah, kita katakan kepada anak kecil, yang kamu minum ini namanya laban. Ini laban. Oh, dia jadi tahu hada huwa laban. Baik, hada khubzun. Ini khubzun, ini roti. Roti yang ini sambil kita isyaratkan, hakada. Ini sambil kita bawa. Tapi kalau kita enggak pernah kasih sampel roti yang mana, roti-roti, disebut saja roti-roti. Yang mana roti enggak tahu. Enggak tahu. Ummun, abun, ini ibu. Dikasih tahu. Mana ummun? Ummu Saniyah. Tahu dia atau kasih tahu? Ini ibu yang pertama, ibu kedua, ibu ketiga, ibu keempat. Kalau enggak diisyaratkan, semuanya dianggap ibu kandung. Nah, begitu. Pernah ngajarin kayak gitu, Bro? Ya. Diajarin anak kecil kayak begitu. Samaun, langit, diajarin sambil kita isyaratkan tunjuk ke atas. Nah, itu langit. Ya, ardun, kita kasih tahu di bumi. Syamsun, oh itu matahari itu. Nah, kita isyaratkan. Omarun, kita tunjuk malam hari itu bulan. Jangan kita bilang di siang hari bulan-bulan, dia pikir matahari itu. Jadi pemahamannya salah, gagal paham. Maun, kita kasih tahu ini air. Ya. Ya, bahkan air pun nanti kita kasih tahu lagi jenisnya. Ini panas, ini dingin. Bil ihsas, dengan indera dia. Oh, itu rasa dingin. Ini namanya dingin. Panas, ini namanya panas. Akhirnya. Ya. Wa yusyaru lahu ma'al ibarah. Diisyaratkan kepada anak kecil tadi dengan ibarahnya, ya dengan ungkapannya. Ah, dikasih tahu. Nah, hadihil qahwah, dikasih tahu ke anak kecil. Ini anak ini kopi. Ini enggak boleh buat anak kecil, buat orang dewasa. Ada bismillah. Masyaallah. Ah, ini qahwah ini namanya merontok. Diisyaratkan. Hah, pahit. Pahit. Ya, wa syaru lahu ma'al ibarati ila kulli musamman. Maka diisyaratkan kepada anak tadi, ya, semua benda-benda yang diisyaratkan dengan ibarahnya. Dengan ungkapannya. Ini kasih tahu, tunjuk ke kopi, kasih tahu, ini kopi, kasih ibarahnya. Ini kopi. Tunjuk ke bentuk kopinya. Nah, ini dia. Ya. Min hadhihi al-musamayat, dari semua musamayat tadi yang dinamakan tadi. Wa illa, tapi kalau tidak dengan demikian, tidak kita isyaratkan, tidak kita ungkapkan, ya, secara ainah, ya, kita ungkapkan ini realnya nama kopi, kita tidak sebutkan seperti apa, lam yafham makna lafzi wa muradan natiqi bihi, maka anak kecil tadi tidak akan memahami apa makna lafaz yang kita ucapkan, kita ajarkan ke dia. Ini kopi, tapi kita tidak kasih tahu hakikat kopi. Ini air, kita enggak kasih tahu. Dia enggak paham apa itu air. Dan dia tidak mengetahui muradan natiq bihi, maksud dari orang yang berbicara mengajarkan kepada anak tadi. Walaisa ahadun min bani Adam yastaghni min at-ta'limi sam'i. Bahkan tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang tidak butuh kepada pengajaran sam'i ini. Sam'i, pengajaran sam'i itu ditalkin, dikasih tahu. Ya, diisyaratkan ini kitab, ini buku, ini pulpen, ini makanan, dikasih tahu, ditunjuk. Ini kan begitu. Nah, hatta anak kecil yang buta sekalipun, ya, dengan inderanya kita kasih cium, ya, kasih cium teh, kopi. Ah, ini ada syai, hadil qahwah, dikasih tahu. Oh, ini. Semuanya. Kaifa wa Adam abul bashar awwalu ma 'allamahu Allah ta'ala usulul adillati sam'iyyah wa hiya al asma'u kulluha. Ha, gimana ceritanya coba? Adam alaihi salam, abul bashar, bapaknya manusia. Ya, yang pertama kali Allah ajarkan kepadanya ialah usul adillah. Ya, pokok-pokok pendalilan sam'iyah. Ya, diajarkan oleh Allah Ta'ala dengan apa? Ya, dengan metode tadi ditalkin. Ya, diisyaratkan, dikasih tahu. Wa hiyal asma'u kulluha. Yaitu nama-nama semuanya. Wa kallamahu. Allah mengajak bicara pada Adam. Wa allamahu. Allah mengajarkan kepadanya. Bi khitabil wahyi. Dengan khitab wahyu. Ma lam yu'allimhu bimujaradil aql. Yang tidak Allah ajarkan kepada beliau, kepada Adam, dengan akal semata. Ya, tapi juga dengan diajarkan, ditalkin. Kemudian diisyaratkan. dikasih tahu mana hakikat dari lafaz yang diajarkan tersebut. Ini bintang, ini pohon, ini hewan, ini itu namanya. Semua dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Nah. Jadi tujuannya apa sih dari Syekh di sini memberikan prolog yang demikian ini? Nah. Ya. Taib, barakallahu fikum ya. Tujuannya ialah semua musamayat. Semua musamayat lah ma'anin, begitu pokoknya. Musamayat semuanya memiliki makna. Maka semua yang Allah sebutkan di Al-Qur'an dari sifat-sifatnya itu juga memiliki makna. Allah Ta'ala memiliki sifat mahabbah, hub. Ya. Innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbut tawabina wal mutatahhirin. Allah mencintai sebagian hamba yang bertakwa, yang berbuat kebaikan. Maka kalimat hub, yuhibbu tadi, cinta, maka dia memiliki makna. Dia memiliki makna. Ya, kita memahami dengan istilahnya. Sedangkan orang ajam, orang selain non Arab kayak kita gini, enggak tahu maknanya apa hingga diisyaratkan. Oh, itu. Ya, arti hub cinta. Orang Arab juga demikian. Orang Arab tahu, oh ini jadi bahasa mereka. Maka Allah Ta'ala menetapkan untuk dirinya di ayat innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah menetapkan dia memiliki sifat mahabbah. Dan orang-orang Arab, terlebih khusus para sahabat, memahaminya. Memahaminya. Ya, memahami maknanya. Ya, demikian pula dengan sifat-sifat Allah yang lain, ridha, al-bughd, rahmah, istiwa di atas ars, semua kalimat ini menunjuk kepada sifat. Ya, menunjuk kepada sifat. Nah, maka orang-orang Arab pasti mengetahui kandungannya. Pasti mengetahui kandungannya. Ya, kandungannya tersebut dari semua sifat-sifat yang Allah sebutkan, lafaz-lafaznya di Al-Qur'an tadi itu wadih, sangat jelas menurut mereka. Menurut orang Arab. Ya. Maka orang-orang Arab mengetahui dan semua makna sifat-sifat tersebut diketahui hanya dengan ya diketahui maknanya. Ya, bahwa itu menunjukkan pada sifat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Orang Arab, para sahabat, hatta musyrikin Quraisy, hatta orang kafir yang ada di zaman sahabat saat itu mengetahui bahwa ini menunjukkan kepada sebuah sifat. Ya. Nah, apa yang mereka baca, para sahabat membaca Al-Qur'an, mereka mengetahui kandungan dari ayat tersebut. Ya. Nah, mereka-mereka ini kalangan ahlu bid'ah. Dari kalangan batiniyah, mutafalsifah, jahmiyah, mu'tazilah, asy'ariyah, maturidiyah, kullabiyah. Dan yang selain mereka, mereka mengingkari madlul, kandungan dari makna-makna sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di Al-Qur'an. Ya. Mereka mengingkari makna-makna yang sudah dipahami, dapat diketahui dengan akal-akal orang-orang Arab yang ada di zaman sahabat, yang ada pada masa Rasulullah. Ya, dan orang-orang sebelum mereka bahkan. Ya, berarti mereka ini kalangan ahlu bid'ah ini yang mengingkari sifat-sifat Allah, mereka mengingkari al-his wal aql wasyara'. Berarti mereka mengingkari indera mereka sendiri, mengingkari akal mereka sendiri, mengingkari syariat. Ya, bisa dipahami nggak sih? Tujuannya apa sih? Prolog dari Ibn Abil Iz Al Hanafi di sini, ya, di sini untuk memberikan ya isyarat bahwa mereka ya, para ahli bid'ah mengingkari banyak hal, ya, mengingkari banyak hal. Nah. Yang mereka mengatakan, oh enggak, itu majas. Ya, mereka akhirnya mentakwil. Oh, itu mahabbah maknanya iradah. Ya, rahmah maknanya iradah. Ridho maknanya iradah. Al-ulu maknanya istilah, menguasai. Aliyat maknanya nikmah, kudrah, kuwah, dan seterusnya. Padahal kalimat-kalimat itu semua ya, ma'lum, mafhum, ma'kul, indal Arab. Dipahami oleh orang-orang Arab. Dipahami oleh ya, para sahabat. Oleh Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat tidak bertanya kepada Nabi. Nabi pun tidak bertanya kepada Jibril. tidak bertanya kepada Allah apa kandungannya, karena sudah dipahami. Ya, dipahami sesuai dengan bahasa mereka. Tentunya dengan kaedah-kaedahnya, tidak menyerupakan dengan apa yang ada pada makhluk, tidak memikirkan bentuknya, tidak menolaknya, dan tidak mentahrifnya, memalingkan ke bentuk yang lainnya. Ya, maka dari sini jelaslah bahwa takwil dari kalangan ahli bid'ah, ya, dari kalangan Jahmiyah yang menolak sama sekali, ya, kemudian Asy'ariyah, ya, dan yang lainnya, ini sangat jauh sekali, menyisih akal dan fitrah, menyisih akal dan fitrah. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Maka Nabi mengkhitab orang-orang Arab dengan bahasa Arab, dengan bahasa mereka. Dan Nabi SAW mengajarkan mereka dengan tadrij, bertahap. Ya. Nah, dan yang diantara yang Nabi ajarkan kepada para sahabat ialah definisi, ya, tentang Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya, dengan lafaz-lafaz yang diketahui maknanya oleh para sahabat. Ya. Nah, ketika Nabi SAW bersabda, ya, dan kedua tangan Allah adalah yaminun. Nah, itu sudah diketahui. Ya. Nabi SAW menceritakan, ya, ketika neraka menyeru, hal min masjid, hal min masjid, apakah masih ada tambahan? Maka Allah Ta'ala meletakkan kakinya. Itu sudah diketahui maknanya. Ya. Taib. Ketika Nabi menyebutkan, ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, sayangilah apa yang ada di bumi maka kalian akan disayangi oleh zat yang ada di atas langit. Nabi bertanya, aina Allah, qalat fis sama, maka dijawab oleh yang ditanya itu budak, ya, fis sama, dijelas. Maka Nabi memberikan konsekuensinya, bebasin dia, dia sudah beriman dengan iman yang benar. Maka fis sama itu maknanya jelas, di atas langit. Ya. Saya barakallahu fiik. Diketahui maknanya. Ya. Dipahami. Baik. Dan para sahabat pun juga memahami, makhluk pun makhluk, ya, terkadang sifat-sifat musamayat yang disematkan kepada Allah itu pun juga makhluk memilikinya. Namun mereka dengan pasti memahami secara otomatis bahwa itu tidak serupa dengan apa yang ada pada Allah. Yang disandarkan kepada makhluk tidak sama dengan yang disandarkan kepada Allah. Tangan makhluk beda dengan tangan Allah. Kaki makhluk beda dengan kaki Allah. Sifat cinta pada makhluk beda dengan sifat cinta pada Allah. Ya, dan seterusnya. Karena mereka paham konsekuensi dari ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Ya, bisa dipahami sini ya. Nah, Nabi menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Siapa yang lebih fasih daripada Nabi? Allah telah memberikan kepada Nabi kefasihan. Ya. Dan semangat yang luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'alai ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Siapa yang lebih fasih daripada Nabi? Allah telah memberikan kefasihan kepada Nabi. Qudrah alal balagh wal bayan, kemampuan untuk menyampaikan, menjelaskan, mentabligh. Ya. Ya Rasul balik ma'unzila ilaik, wahai Rasul sampaikanlah. Maka sudah disampaikan oleh Rasul. Ya, semuanya tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. Nah. Ya, bisa dimahami sini ya. Ya, barakallahu fiik. Nah, kita lanjut sekarang. Ya, tafadhal. Pak Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Biwasitati dalalati ala ma'anahu ini ana yakni ana yakni ala ma'anahu al mutakallimu wa aradahu wa iradatu wa anayatu di qalbi fala yurafu bil lafzi qibtidan walakin yurafu lakin yurafu yurafu makna bidhair lafzi hatta yu'lama awalan anna hadzal makna al-murada anna hadzal makna al-murada huwa alladhi yuradu bidzalika al-lafzu wa yukna wa yukna bi fa idza arafa dzalika summa sami'a al-lafz marratan tsaniyatan arafa al-ma'na arafa al-ma'na al-murad bila al-murada al-ma'na al-murad bila isyaratin ilaihi wa in kanat al-isyaratu ila ma'in ila ma'hass ila ma yuhassu ila ma yuhassu bil batin mislu al-ju'i wa sab'i shiba'i wa shiba'i والري والعطس والحزن حزن والحزن والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم اسم ذلك حتى فإنه لا يعرف فإنه لا يعرف فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه فإذا وجده usi pejawat jadah usi lalu ilai wa orifa anna ismahu kada. Nah, ya, maka kata beliau padahal latul lafzi alal makna penunjukan lafaz kepada makna huwa hiya biwasitati dalalati ala ma'anahu al-mutakallimu aradah, yaitu penunjukan lafaz kepada makna yaitu dengan perantara penunjukan kepada apa yang dimaksud oleh sang mutakalim, oleh yang berbicara, ya, dan apa yang dia inginkan. Jadi di sini Asy'ari di sini yaitu si Syekh Ibnu Abil Is Al-Hanafi pada kalimat ini hendak menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhitab, mengajak bicara para sahabat dengan kalimat yang dipahami oleh para sahabat. Karena kalau para sahabat diajak bicara Rasul dengan kalimat yang tidak dipahami, tentulah para sahabat tidak akan paham. Ya. Tidak akan paham apa yang Rasul ucapkan tentang ya ayat-ayat sifat, ayat Rasul bacakan, yang Rasul sabdakan tentang hadis-hadis sifat dan seterusnya. Ya. Karena kalau para sahabat tidak paham, berikutnya nanti pasti para sahabat akan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya, ketika Rasul sallallahu mengungkapkan ya bahwasanya nanti di akhir zaman ya saya tialana zamanun, ya, akan datang kepada manusia nanti zaman ya, yang zaman tersebut ya yukadzibu bihi shadiq wa yusaddiqu bihi al-kadzib. Orang pendusta akan dianggap sebagai orang benar, orang benar dianggap sebagai pendusta, orang khianat dianggap sebagai al-amin wal kha'in, dan orang yang al-amin dianggap sebagai kha'in, pengkhianat. Ya wa biha yatakallam ar-ruwaibidah. Nah, pada saat itulah akan tampil berbicara ruwaibidah. Ruwaibidah diucapkan oleh Rasul, para sahabat orang-orang Arab enggak memahaminya. Maka Nabi ditanya oleh para sahabat, "Wa mar ruwaibidah tu ya Rasulullah?" Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Maka Rasul jelaskan, rajulut tabi yatakallam fi amril amah. Dan yang semisal dengan ini banyak. Ruwaibidah adalah orang yang bodoh enggak ngerti ilmu agama tapi bicara tentang ilmu agama di hadapan khalayak umum. Ya. Banyak itu di sini. Jadi sahabat kalau enggak paham tanya, "Wa ma ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Tanya. Ya. Dan kalau memang Rasul, ya, Rasul ketika menjelaskan sebuah kalimat yang ringkas, Rasul akan menjelaskan. Ditanya oleh Jibril, "Wa ma huwa al-ihsan?" Dijelaskan oleh Rasul. "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, wa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka." Dijelaskan dengan detail. Apa itu iman? "An tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa tu'mina wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari wa khairi wa syarri," dan seterusnya. Jadi enggak mungkin para sahabat dikhitab, diajak bicara Rasul dengan perkataan Rasul yang tidak dipahami. Ada dua kemungkinan kalau enggak dipahami. Pertama, Rasul membiarkan menunggu sahabat bertanya, semisal tadi hadis Ruwaibidah. Yang kedua, sebelum Rasul menunggu Rasul bertanya, Rasul langsung jelaskan. Ya, Rasul langsung jelaskan. Atau Rasul memancing para sahabat. Apakah kalian tahu ini dan itu? Oh, maka para sahabat kan mengatakan Allahu wa Rasuluhu alam, kan begitu. Baru Rasul jelaskan. Ya, atau lewat perantara Jibril. Atau lewat Al-Qur'an. Nah ini, gak ada yang tersisa sedikit pun dari kesamaran, kejanggalan yang tersisa dalam nas Al-Quran maupun hadis, gak ada. Ya. Nah, kemudian, ya paham jadi ya, kalau kita memahami ya, apa maksud dari syarih, kita akan memahami berarti alur cerita di prolog ini. Karena beliau hanya memberikan tamsil aja di sini. Seolah-olah memberikan tamsil. Wa iradatuhu wa inayatuhu fi qalbihi wa la yu'rafu bil labdi ibtida'. Maka iradah orang ya yang mengajar kepada anak kecil, yang mengajak bicara kepada anak kecil, mau kasih tahu ini ibu, ini ayah, ini roti dan seterusnya, keinginan dia, inayah dia, ya, perhatian dia, itu fi qalbihi, itu awalnya di kalbunya. Kayak antum tidak mengajarkan anak antum, antum tidak memaksudkan ini kue, ini roti, ini air. La falayu rofubilab di ibtidaan. Nah, kemudian di awal-awal itu tidak diketahui apa makna itu. Antum kasih tahu ke anak kecil ini handphone, ya. Antum kasih tahu handphone, apakah langsung ditahu? Enggak, kecuali dengan isyarat kan? Ya. Walakin yu'raful ma'na bighairi lafdhi hatta yu'lama awwalan anna hadzal ma'na al-murada huwa alladhi yuradu bidzalikal lafdhu. Namun diketahui makna tersebut ya dengan selain lafaz. Qul lakin yu'rafu. Kalau lakin yu'rafu, kalau dicetakannya in la yu'rafu. Diantum la yu'rafu. Nah, kalau yurofu, apa faedah maknanya gini? Namun diketahui makna tersebut dengan selain lafadz. Nah, gimana maknanya? Ya, justru la yurofu. Ya, lihat la yurofu. Ditambahin. Ya, dicatatkan lain ada la yurofu. Pak Adri ada la yurofu. Ah, itu. Karena kalau lakin yuroful makna bighairi lafdhi, ya hilang makna. Terus apa faedahnya? Nah, justru lakin la yuroful makna bighairi lafdhi. Tapi makna tersebut tidak diketahui dengan selain lafaz semata. Kayak kita tadi mengajarkan kepada anak kecil, kopi. Apa kopi? Enggak diisyaratkan, enggak dikasih tahu ainuha, hakikatnya, esensi, substansi dari real kopi itu seperti apa. Nanti anak kecil lah, disebut kopi, setiap melihat orang kopi. Kopi. Nah, nanti ya, repot kopi ya, mesti diajarkan. Hatta yu'lama, hingga dia diajarkan. Awalan pertama kali anna hadzal makna, bahwa makna ini kopi, al murad yang dimaksud huwallazi yuradu bidzalikal lafdhu, itulah yang dimaksud dengan lafaz tersebut. Ini kopi nah, kita kasih tahu ini air nah, ini langit, ini bumi dan seterusnya. Ya. Wa yu'na bihi. Ya, dan itulah yang dimaksud. Fa idza arafa dzalik. Nah, kalau sang anak tadi sudah mengetahui hal tersebut. Summa sami'a al-lafdha maratan tsaniatan. Kemudian dia mendengar lafaz tersebut sekali lagi, arfal ma'nal murada bila isyaratin ilai, maka anak kecil tersebut sudah mengetahui makna yang dimaksud tanpa perlu isyarat lagi. Dia sudah tahu apa itu kopi. Oh, yang ini kopi. Dia sudah tahu ini ibu, ini ayah, abi, umi. Dia sudah tahu, nggak perlu lagi ini ubi, ini umi, ini udah diajarin di awal. Ini umi, ini abi, gitu. Ah, kasih tahu. Walaupun datang nanti istri kedua, istri ketiga, istri keempat bapaknya, dia akan tahu umi dia yang kandung, yang asli, yang ini. Nah, walaupun datang umi kedua, umi ketiga, umi keempat, ini umi saya. Gitu, anak saya gitu juga. Nah, datang umi yang lain, dia tahu uminya yang mana, yang asli, maksudnya yang kandung. Ya, kenapa antum ketawa, mantap? Gak pernah begitu diajarin ke. Ya, jadi ketika istri saya yang lain datang ke rumah istri saya yang lain, ketemu anak saya yang lain, tahu dia, manggil nama. Ini manggilnya Umi juga. Umi. Nah, tapi dia tahu Umi yang kandung yang mana. Ah, gitu. Ya. Ya, ini real ini ya. Saya enggak ngasal-ngasal ya. Saya kan ngasih contoh. Ini kan ada hubungannya. Tadi kan apa namanya? Ibnu Abil Is ngasih contoh kan? Ya, dikasih tahu anak kecil ini ibu, ini ayah, ini ada abun hadihi umun, dikasih tahu kan? Ah, begitu juga. Nah, kalau sudah dikasih tahu kata beliau, ya, kalau dia sudah tahu, maka bila dia arafa makna al-murada bila isyaratin ini, dia sudah mengetahui tanpa isyarat lagi. Ya, tanpa isyarat lagi. Wa in kanat al-isyaratu ila ma yuhassu bil batin, misal al-ju'i wasyiba'i warri wal-atsyi wal-huzn wal-farah. Nah, apabila isyarat tersebut ialah kepada apa yang dirasa dengan batin, dengan kalbu maksudnya. Ya, semisal ju' lapar, itu kan ya, dilapar, dirasa oleh jiwa. Ya, atus asyiba' kenyang. Warri, ri itu ini. Kenyang kalau minum tuh, apa bahasa kita? Ri namanya. Antum kalau minum puas, tuh. Apa namanya? Nah. Kalau makan puas, sudah hilang laparnya, ri. Nah, kalau minum hilang dahaga, namanya apa? Kalau dalam bahasa Arab namanya ri, hah? Enggak ada bahasa kita, miskin bahasa Indonesia ya. Sampai miskinnya mak kalimat miskin aja bahasa Arab. Ya nah. Ya. Nah. Wal atas at haus wal huzan sedih wal farah gembira, fa innahu la ya'rifu isma dzalik, maka ia tidak mengetahui nama tersebut hatta yajidahu min nafsi, sampai dia mengetahui, mendapati, merasakan pada diri dia sendiri. Ketika anak kecil tersebut nangis, dia enggak tahu kalimat dia itu, kalimat ya, lafaz dari perbuatan dia itu adalah nangis. Kasih tahu dia jangan nangis. Nah, dia tahu jadinya, oh ini nangis. Anak kecil senyum, pas dia senyum, kita ucapkan lafaz senyum. Ih, senyum. Nah, dia jadi tahu. Ketika kita ajarkan kepada anak, senyum, senyum, ah dia akan senyum sendiri. Hakata. Paham enggak di sini? Ya. Fa idza wajadahu, apabila dia telah merasakannya, usyira lahu ilaihi wa urifa annasmahu, annasmahu kada. Nah, dia sudah merasakannya, kemudian diisyaratkan padanya, maka diberitahukanlah bahwasanya nama itu adalah ini. Ya. Sudah ngerti sini ya? Jadi nanti ini kemana nih nanti urusannya, yaitu ke dalam apa namanya? Yang bahwasanya para sahabat sudah paham bahwasanya ulu, tangan, wajah, yad, sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di Al-Qur'an sudah ngerti itu bahasanya. Ya, sudah ngerti. Di sini ya, taib. Masya Allah. Nah, berikutnya. Ya, tafadhol. Ya, Marwanto. Nah, hasbuk, cukup. Nah, kemudian, nah, isyarah taratan terkadang itu takunu ila ju'i nafsi. Ya, terkadang kepada lapar yang dia rasakan diri dia sendiri atau haus yang ada pada diri dia. Mislu ayyarahu annahu qad ja'a. Semisal ada orang yang melihatnya bahwasanya dia lapar, fayaqululah, maka orang tersebut berkata kepadanya, "Jukta, Anda lapar?" Nah, sahabat pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam lapar. "Wahai Rasul," sahabat langsung inisiatif, "Makan, ayo ikut Rasul ke rumah saya." Waktu itu ada 4 orang sahabat Ansor, ya. "Ayo ke rumah saya, wahai Rasul." Tiba-tiba datang orang kelima, ya. Maka Nabi menahan. "Orang ini gimana? Kalau kamu izinkan saya ajak, kalau enggak saya tinggal." "Nah, oh itu ikut saya izin toh." Ini jadi dalil, ya. Jadi dalil juga oleh para ulama, enggak boleh menghadiri ya jamuan yang kita tidak diundang di situ, ya, kecuali setelah diizinkan. Nah, ya, sahabat tahu melihat ya, rona di wajah Rasul lapar, maka langsung inisiatif, "Ayo Rasul, makan, datang ke rumah." Taib, maka dikatakan padanya, "Jukta anta jai, jukta kamu lapar ya, anta jai kamu lapar." Ayat sema'ul labda wa ya'lamu ma'ayyanahu bil isyarah, maka dia mendengar lafaz, dia mengetahui apa yang ditakyin, ya, ditentukan tadi dengan isyarat, au ma yajri majraha minal qara'in, atau apa yang terjadi pada dia yang terjadi pada dia dengan indikasi-indikasi, allati tu'ayyinul murad, yang itu akan menentukan itulah yang dimaksud. Mislu nadari ummihi ilai, semisal ya ibunya melihat kepada dia, fi hali ju'ihi, pada kondisi kelaparnya dia, wa idrakihi binadariha aw nahwihi, atau dia menyadari dengan ibunya melihatnya, atau semisalnya annaha ta'ni ju'ahu, bahwa yang dimaksud ibunya memaksudkan adalah laparnya dia, aw yasma'uhum yu'abbiruna bidzalika an ju'i ghairi, atau dia mendengar mereka mengungkapkan yang demikian dari laparnya orang lain dan semisalnya. Nah, ini dengan isyarat. Ya, dengan isyarat. Ini semua prolog, ya, prolog dari apa yang tadi telah Anda sebutkan. Bahwasanya para sahabat telah mengetahui makna-makna yang Allah Ta'ala sebutkan lafaz-lafaz sifat, istiwa 'alal 'arsy, iyadun, ya, dan seterusnya. Para sahabat sudah tahu makna itu. Ya. Nah, jadi para sahabat enggak perlu bertanya lagi kepada Rasulullah kedua kalinya. Itu apa sih Rasul? Istiwa 'alal 'arsy apa sih Rasul? Menguasai, ya. Udah enggak, mereka paham. Istawa yastawi istiwaan, kalau dalam bahasa Arab muta'adi dengan huruf 'ala, maknanya 'ulu, 'ala irtifa, as-su'ud, tinggi, naik di atas. Enggak perlu lagi bertanya-tanya. Dan para sahabat pun mengetahui bahwasanya 'arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi, yang paling besar, paling tinggi. Tidak ada lagi di atas ars kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus dibaca di sini Abu Aqila. Mukhatabu. Mimma adrakaha al-mukhatabu al-mustami'u bi'isasihi wa sujudihi awi ma'kulihi wa imma an la yakuna kadhalika fa'in kanat min al-qismin al-awwalain lam yahtaj ila ma'rifati lughati bi'an yakuna qad 'arafa ma'ani al-lafzi al-mufradati wa ma'na al-tarkibi fa'in dhaqila lahu ba'da dhalika alam naj'al lahu 'ainayn ta'rifuhu naibul fa'il alladhi yuradu ta'rifuhu biha laysa mimma ahassahu wa shahidahu bi'ainihi wa la bihaythu sara lahu mahmudun yatanawwalu hatta yafhama bihi al-murada bitilka al-fahmi bal hiya mimma lam yudrikhu bi shay'in min hawasihi al-batinati wa al-zahirati fala budda fi ta'rifihi min tariqil qiyasi wa tamthili wa i'tibari bima bainahu wa baina ma'qulatil umuri allati syahidaha min allati syahadaha allati syahadaha min atashabuhi wa tanasubi wa kullama kana tamthilu aqwa kana albayanu ahassa wal fahmu akmala. Ahsana kalau dia ahsan kana albayanu ahsana wal fahmu akmala. Bukan ahassa kan? Antum ahassa? Apa kira? Ngarang-ngarang berarti antum tadi ya. Baik. Masya Allah. Ya, dari mana antum baca? Ya, udah urifa darik. Nah, ini sambungannya tadi ya. Disadari, diketahui dengan ya yang tadi semua disebutkan. Ida uri fadarik. Nah, apabila ia telah mengetahui hal tersebut, fal mukhatibul mutakallimu ida arada bayana ma'anin. Maka mukhatib, orang yang berbicara, orang yang diajak bicara maupun orang yang berbicara, apabila dia menghendaki menjelaskan makna, fala yakhlu imma ayyaku, maka fala yakhlu, maka tidaklah lepas imma ayyaku na mimma adrakaha al mukhatabu. Apakah makna tersebut itu ya sudah diketahui oleh mukhatab, orang yang diajak bicara, al mustami'u, orang yang mendengar, bi ihsasihi wa syuhudihi, entah itu telah diketahui dengan indranya ya, atau dengan dia, dengan dilihatnya, dirasakannya atau dilihatnya, au bi ma'qulihi, atau telah dipahaminya. Ini yang pertama ya, ini yang pertama. Jadi orang yang diajak bicara, ya, orang yang diajak bicara itu pasti sudah mengetahui maknanya dari tiga aspek ini. Sudah dirasakan dia, sudah dilihat dia, atau sudah dipahami oleh dia. Bisa dipahami sini ya. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat-ayat sifat, maka para sahabat sudah mengetahuinya. Kenapa sudah mengetahuinya kita katakan? Karena tidak ada redaksi dari nas sahabat bertanya tentangnya. Ya. Dan jangan dikatakan itu maknanya sahabat masih bimbang. Enggak, kalau sahabat, sahabat itu orang paling bersemangat tentang ilmu. Sahabat kalau enggak tahu, tanya ke Rasulullah. Ya, tanya kepada Rasulullah. Ya, barakallahu fikum. Wa imma alla yakuna kadzalik. Ya. Nah, atau bisa jadi bukan dengan cara demikian. Fa in kanat minal qismaini al-awwalaini lam yahtas illa ila ma'rifatil lughati. Nah, apabila ya, apabila makna-makna tersebut sudah dipahami dari dua bagian yang awal tadi, maka tidak butuh lagi kecuali kepada ma'rifah lughah saja. Ma'rifah bahasa saja, pengenalan bahasa saja. Bi ayyakuna qad arafa ma'ani al-alfadhi al-mufradata. Ya, ma'ani al-alfadhi al-mufradati, makna-makna kosakata tadi, wa makna tarkibi, makna susunan kata tadi. Fa idza qila lahu ba'da dzalik, kalau dikatakan pada dia ayat Al-Qur'an, alam naj'al lahu aynain, bukankah kami telah menjadikan untuk dia, untuk manusia, dua mata, walisanan wa syafatain, lisan dan dua syafatain, bibir. Dia sudah tahu apa maknanya. Mana-mana mata, bibir dan seterusnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini sudah dipahami oleh para sahabat. Wa nahu dzalik fahima al-mukhatabu bima adrakahu bihissihi. Maka ya, mukhatab yang diajak bicara ini sudah memahami ya, sudah memahami dengan his, dengan apa yang dirasakan, indranya. Wa in kanat al-ma'ani allati yuradu ta'rifuhu bima laysat mimma ahassahu aw syahidahu bi'aini. Nah, apabila makna-makna yang kita lontarkan kepada mukhatab, kepada orang yang diajak bicara, itu adalah makna-makna yang dimaksud untuk didefinisikan dengannya, ternyata bukan dari hal-hal yang pernah dirasakan, dilihat hakikatnya, wala bihaitsu sara lahu ma'qulun kulli yatanawaluha hatta yafhama bihi al-murada bitilkal alfad. Ya, atau tidak dari manapun, maka dijadilah dipahami secara universal yang yatanawaluha, yang mereka mukhatab memahaminya, mengetahuinya, hingga ia mengetahui maksud dari lafaz tersebut. Bal hiya mimma lam yudrikhu bi syai'in min hawasi al-batinati. Bahkan makna-makna tersebut ialah ya, dengan sesuatu apapun dari indrawi kolbu maupun zahir yang dapat ya, dirasa, dilihat. Falabudda fi ta'rifihi min tariqil qiyas wa at-tamtsil. Maka kalau begitu mesti didefinisikan melalui metode qiyas, analogi dan tamtsil, contoh. Wal i'tibar bima bainahu wa baina ma'qulat, dan perbandingan antara dia dengan yang sudah dipahami, ya, al-ma'qulatil umur, berbagai perkara yang sudah dipahami, allati syahadaha, yang sudah pernah disaksikan, minat tasyabuh, ya, dari keserupaan, wa tanasub, dan kecocokan. Wa kullama kana tamtsilu aqwa, maka setiap kali contoh yang serupa dengannya itu lebih kuat, kana al-bayanu ahsanu ahsana, maka penjelasan tersebut jadi lebih baik lagi. Wal fahmu akmala, dan pemahaman jadi lebih sempurna lagi, ya. Jadi di sini Asy-Syaikh menjelaskan tentang krono, intinya nanti ya, untuk memahami bahwasanya para sahabat telah memahami berbagai sifat-sifat Allah, ya, nas-nas, dalil-dalil, ya. Misalkan Nabi SAW menjelaskan tentang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat, hari akhir, ya. Ini para sahabat tidak pernah menyaksikannya. Kita pun juga tidak pernah menyaksikannya. Ya, karena itu nanti terjadi nanti, ya itu. Ya. Namun apabila disebutkan kepada kita sifat-sifatnya, para sahabat dikasih tahu sifat-sifat hari kiamat. Dahulu mereka enggak ngerti itu hari kiamat. Mereka dalam agama musyrikin. Agama musyrikin, mereka enggak ngerti hari kiamat itu apa. Enggak tahu surga neraka sifat-sifatnya dengan kalimat-kalimatnya, mufradatnya maupun jumlah-jumlahnya, maka para sahabat mengetahui makna dari hari kiamat tersebut. Sehingga mereka paham ketika Nabi mengajarkan bagian dari iman ialah beriman pada hari akhir. Ya. Beriman pada hari akhir. Nah, mereka memahami ayat-ayat tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat, Malik Yaumiddin. Nah, sudah paham para sahabat ini. Nah, maka para sahabat ya diberitahu bahwasanya manusia dibangkitkan, ya akan dikembalikan arwah mereka ke jasad-jasad mereka. Ah, ini kan dipahami mana? Zamalladzina kafaru alla yub'atsu. Ah, orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Nah, ini para sahabat meyakini, oh orang kafir enggak percaya hari kiamat. Hari kiamat itu dibangkitkan, dikembalikan ruh dalam berbagai hadis. Ini dipahami maknanya enggak? Dipahami enggak? Dipahami enggak? Ini Rasul sedang menjelaskan hari kiamat. Ya, esensi hari kiamat. Hari kiamat itu tidak pernah didengar oleh mereka sebelumnya. Maka Rasul jelaskan, dikembalikan ruh, nah dan seterusnya. Ya, ini dipahami. Demikian pula dikumpulkan yaumul hasyr, manusia pada hari kiamat, yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Ya, demikian pula Nabi SAW mengajak memberikan ya kepada para sahabat tentang mizan, timbangan, wana daul mawazin al-qist yaumil qiyamah. Ini diketahui maknanya, mizan timbangan. Ya. Wana daul al-mawazin al-qist yaumil qiyamah. Ini dipahami. Ya. Ma'ruf. Baik. Demikian pula nanti dengan lembaran catatan amal, ya. Nanti ada orang yang ya, ditampakkan amalnya itu, amal keburukannya itu sejauh mata memandang. Masya Allah. Disijilat. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabak. Ini paham. Oh, kitab, buku catatan amal. Sudah pernah lihat belum? Sudah pernah lihat belum? Belum, tapi sudah tahu maknanya. Maka perkara-perkara ini yang para sahabat kita diberitahu oleh Allah, oleh Rasul, kita tidak pernah melihatnya. Tapi kita memahami maknanya setelah diperinci. Ya, setelah diperinci. Ya. Karena kalimat-kalimat tersebut kita ketahui dengan jenisnya. Mizan, itu diketahui. Jenisnya di dunia kayak apa mizannya? Ya. Sudah diketahui. Para sahabat gak bingung. Mizannya kayak apa Rasul? Para sahabat gak paham udah. Mizan-mizan aja udah. Timbangan-timbangan amal aja udah. Cuman mereka nanti sudah paham secara otomatis. Itu berbeda dengan mizan timbangan yang ada di dunia. Sirat, jembatan. Itu sudah tahu otomatis. Sudah ngerti. melintasi neraka untuk masuk surga. Udah ngerti abu-abul jannah, pintu-pintu surga. Mereka udah paham itu pintu-pintu itu kayak apa. Ya, pintu-pintu surga udah ngerti semua. Ya, udah ngerti. Ya, udah paham. Walaupun mereka belum melihatnya. Namun mereka tahu realnya seperti ini. Apa gambarannya seperti ini. Maknanya seperti ini. Tapi hakikatnya mereka belum mengetahuinya. Mereka mengimaninya. Nanti kayak begitu juga sifat-sifat Allah. Allah tinggi di atas ars. Allah punya sifat tertawa, marah. Realnya sudah tahu. Ya. Tasawurnya sudah ada. Cuman kaifiatnya, bagaimananya, mereka tidak mengetahuinya. Dan tidak mereka serupakan dengan apa yang ada pada makhluk. Ngerti gak di sini? Paham ya? Nah. Taib. Ya, demikian pula tentang surga neraka. Ya, bagaimana ngerinya neraka? Maka para sahabat kalau diceritakan neraka, khofu, ya, nangis, apa, takut, baku, ya. Nangis. Maka mereka ibtadawanil maasi, menjauhi maksiat. Ya, tahu. Kalau nggak tahu, ya ngapain mereka takut? Ngapain mereka nangis? Kan begitu, hah? Ngapain mereka nangis sahabat kalau gak tahu makna neraka itu apa? Anar, api digambarkan oleh Rasul sifat-sifatnya. Ngerti mereka? Udah pernah lihat belum? Belum. Udah ngerti, maka oleh karena itu mereka memahami. Oleh karena itu para sahabat nangis, takut, minta perlindungan. Udah pernah lihat surga belum? Sahabat? Belum. Nah, belum pernah lihat surga ya, tapi ngerti maknanya. Nah, ya ngerti terlebih-lebih surga ya. Nah, barakallahu fikum, sudah bisa dipahami sini prolognya sini ya. Jadi ini adalah dalil bahwasanya perkara-perkara akhirat kita pahami maknanya tapi kita tidak ketahui hakikatnya. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah. Para sahabat tahu makna ulu beristiwa di atas ars ya, sifat tangan, sifat marah, cinta dan seterusnya dari yang mereka ingkari kalangan ahli bidah. Para sahabat tahu, ngerti. Nah, begitu. Sudah paham sini ya. Baik. Pak Sohiri, foto. Tunasiba. Tunas pramuka kalian. Tunasibu ma'aniha tilkal ma'aniya. Wa ja'alaha asma'un laha. Wa yakunu bainahuma qadrun. Qadrun. Qadrun. Mustarikun. Mustarakun. As-salati wa zakati wa sawmi wal imani wa sufri. Wakatalika lama akbarona bi umurin tataallaqu bil imani billahi wa bil yaumil akhir wa hum lam yakunu yu'rifu ya'rifu qabla dhalika hatta takuna lahum yakuna lahum hatta yakuna lahum alfadun. Ya, bisa mudaf ke fi'il gitu. Isim mudaf ke fi'il. Tadulu. Nah, ada mudaf. Ada, udah ngaco, udah enggak ada, ada. Boleh mudaf ke fi'il kalau fi'ilnya tersebut nanti ditakwil dengan masdar an masdariyah. Hah, nanti baru ditakwil. Hah. Apa ya, munsorib? Ya Allah yang mana? Aduh. Ya Allah. Maksudnya ada munsorib. Hah? Maksudnya ada munsorib. Yang mana? Al-Fadud. Al-Fadud. Wah, kenapa sebabnya? Karena alfat jamak dari lafat, jamak taksir, wazan af'al. Allahul musta'an. Ya dul, mana tadullu? Ya ya ya. Alfazo maf'ul aqada. Alfazo al-munasibata. Al-munasibata na. Litilka bima tadullu alaihi minal qadri al-mushtariki baina dalik baina tilka minal mal mushtaraki. Al-mushtaraki baina tilka wa ma'ani al-ghaibiyati. Wal ma'ani al-mashhudiyati. Wal ma'ani mana tadi? Wal ma'ani asyhudiyati terus allatikanu. Allatikanu yu'rifu. Ya, ya, kenapa sih yu'rifu? Ya arifunaha. Wa qarnun tanduk dong. Qarnun itu tanduk, itu fi'il, korona, qarnun itu tanduk. Maqarna bidzalika min al-isyarati wa nahwiha. Ma yu'lamu bihi haqiqatul muradi. Ka ta'ali tata'limis sami. Kama qala Rabi'atu. Rabi'atu bin Munafi Abdul Rahman an-nasu Hijrah mana urut tamar betulnya? Ngasal dia baca. Ini kalau sesuai kita biarin baca sendiri, maknanya berantakan semua. Gak pernah masuk sih. Lambat terus, gak pernah masuk. Pulang duluan. Aduh, lengkap dan tuh. Nah, An-Nasufi itu udah nggak pernah masuk, goib terus semenjak nikah lagi begitu dah. Dulu waktu sebelum nikah kayaknya rajinnya, semenjak nikah lagi Allahu musta'an. Gimana nikah lagi deh, aduh hilang dari majelis kayaknya deh. Aduh mana tuh ngatin kan. Akibahnya dampaknya ketahuan kan, jarang datang, tuh bacanya udah mulai salah tuh. Mana tadi ya, Rasul SAW lama bayyana lana umuran lam takun ma'rufatan qabla dzalik. Rasul tatkala beliau ya, menjelaskan kepada kita berbagai hal yang belum diketahui hal tersebut. Berbagai peristiwa yang peristiwa tersebut belum diketahui qabla dzalik sebelumnya. Ya. Walaisa fi lughatihim lafdun yadullu 'alaiha bi ainiha. Dan tidak ada di dalam bahasa mereka, bahasa Arab, sebuah lafaz yang menunjukkan kepada ya, kepada berbagai perkara yang diajarkan oleh Rasul tersebut secara hakikinya. Maka atabi al-fadin, maka Rasul sallallahu ya datang memberikan penjelasan dengan lafaz-lafaz yang tunasibu, yang selaras, yang selevel, yang serupa ma'aniha, makna-maknanya tilkal ma'ani, dengan makna-makna tersebut yang Rasul ajarkan ya dari berbagai perkara yang belum diketahui, yang belum terjadi. Wa ja'alaha asma'an laha, dan Rasul menjadikannya itu sebagai nama untuknya. Kayak tadi saya sebutkan ya, hadis Ruwaibidah. Hadis Ruwaibidah ini ya bahasa Arab, ini aslinya di bahasa Arab Ruwaibidah. Tapi kan Rasul jelas bahasa Arab tertinggi. Orang yang fasih, manusia yang paling fasih dalam bahasa Arab adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat orang Arab. Ya, ketika disebutkan wa fi hayatakalam Ruwaibidah, maka para sahabat berkata, "Wa ma Ruwaibidah ya Rasul? Apa itu Ruwaibidah?" Dijelaskan oleh Rasul. Rajul tafi yatakalam bi amril amah. Ya, tentang hari kiamat, tentang mizan, tentang surga neraka dijelaskan. Ya, dijelaskan. Fayakunu bainaha qadrun mustarakun. Maka jadilah antara makna tersebut ya kadar yang selevel, yang sama. Semisal sholat, zakat, puasa, ya iman, kufur. Jadi di sini telah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan ya, makna-makna yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab. Namun Rasul mengungkapkannya dengan makna-makna yang selevel, dengan kalimat-kalimat yang dipahami maknanya. Ya. Maka para sahabat dahulu enggak kenal syirik. Enggak kenal syirik, definisi syirik itu adalah ibadatun ya beribadah kepada selain Allah. Atau beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Sahabat enggak tahu definisi syirik itu apa. Ya, mereka cuma paham asyraka yusyriku isyrak, menyekutukan aja udah. Tapi mereka enggak paham makna syirik adalah menyekutukan Allah dalam ibadah. Beribadah pada Allah tapi juga beribadah pada yang lain. Ya. Allah taala berfirman, "Walladzina takhadu min dunihi auliya, ya, mana abuduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa." Ya, orang-orang yang menjadikan wali-wali sebagai tandingan bagi Allah, mereka berkata, "Kami tidak beribadah pada wali-wali ini kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Ayat ini Allah tutup dengan subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka perbuat syirik, apa yang mereka sekutukan. Berarti itu adalah perbuatan syirik. Rasul menggunakan lafaz-lafaz ini. Dikenal oleh para sahabat tapi enggak tahu hakikatnya apa, dijelaskan. Ya. Taib. Nah, sahabat cuma tahu syirik itu apa? Istiraqus nain fi syai. Istiraqus isnain fi syai. Menyekutukan dua hal dalam satu perkara, dalam satu hal. Nah, bisa enggak dipahami sini ya? Tayyib barakallahu fikum. Nah, maka demikian pula ya dengan berbagai perkara, salat, puasa, ya. Para sahabat taunya puasa mana imsak, menahan diri. Salat para sahabat taunya apa? Secara bahasa lugatan doa. Ya. Iman, kufur, mereka enggak paham. Ya. Maka Rasul ajarkan kepada mereka nama-namanya dan Rasul jadikan itu sebagai nama yang paten, yang baku, yang berlaku terus. Kufur itu apa? Iman itu apa? Salat itu apa? Puasa itu apa? Dan Rasul ajarkan kaifiatnya. Ya, maka ketika Nabi SAW ditanya tentang Islam, Islam itu para sahabat tahu. Aslama yuslimu islaman. Mereka orang yang paling berjaya dalam bahasa Arab, bahkan puncak ketinggian bahasa Arab ada di zaman mereka, di zaman para sahabat ketika masih musyrik. Ya, mereka tahu. Maka tatkala Rasul ditanya tentang Islam, maka Rasul menjelaskan. Ya, menjelaskan bil arkan. Rasul menjelaskannya dengan rukun-rukunnya. Ya, ditanya tentang iman, ihsan, Rasul menjelaskan. Ya, ihsan ahsana yuhsinu ihsanan. Para sahabat tahu enggak? Ahsana yuhsinu ihsanan. Apa artinya lugatan? Berbuat baik. Ya, ditanya Nabi oleh Jibril, akhbirni anil ihsan, kabarkan pada tentang ihsan. Dijelaskan oleh Rasul, anta budullah ka annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Masyaallah. Ya, apa itu iman? Iman itu beriman, percaya, tasdik, begitu lugatan. Nah, tapi dijelaskan oleh Rasul, antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu mina qadar khairihi wa syarrihi. Dan dijelaskan, subhanallah. Nah, bisa dipahami sini? Ada yang mulai masuk? Baik, barakallahu fikum. Mana berikutnya? Wa kadzalika lamma akhbarana, demikian pula tatkala beliau ya mengabarkan kepada kita bi umurin, tentang berbagai hal, berbagai perkara, tata'allaqu bil iman, yang terkait dengan keimanan billah kepada Allah wa dzikr hari akhir. Walam wa huwa lam yakunu ya'rifunaha, dan mereka para sahabat belum mengetahui ya apa itu iman, apa itu hari akhir, qabla dzalik, sebelumnya, hatta yakuna lahum alfadun tadulu 'alaiha bi'ainiha, sampai ada lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada mereka, kepada para sahabat, yang menunjukkan kepada hakikatnya, hakikat iman. Dijelaskan oleh Rasul, al-iman antu min billah. Dijelaskan oleh Rasul, iman itu ada 70 sekian. Ya, paling tingginya la ilaha illallah, paling rendahnya yaitu ya, menghindari, menghilangkan ya, gangguan dari jalan. Masya Allah. Dijelaskan oleh Rasul. akhadha min al-lughati al-fadha al-munasibah, maka Rasul mengambil dari bahasa lafaz-lafaz yang selevel litilka, ya litilka, ya dari makna yang tadi Rasul ajarkan, iman, hari kiamat, yang mereka belum ketahui sebelumnya. Bima tadullu alaihi minal qadar, minal qadari al-mushtaraki, yang menunjukkan kepada makna-makna tersebut yang dengan dari kadar-kadar yang mustarok, sekadar yang mustarok aja, yang ada kesamaan aja. Baina tilkal ma'ani, diantara tilka ma'ani-ma'ani tersebut, al-ghaibiyah, yang abstrak tadi, hari kiamat itu abstrak, ya, wujudnya belum diketahui. Nah, wujudnya belum diketahui. Ya, barakallahu fiik. Ya. Maka dari sini, ya, mesti diyakini bahwa Rasul telah menyampaikan, menjelaskan kepada manusia perkara-perkara yang gaib, ya, perkara-perkara yang gaib semuanya, sampai sifat-sifat Allah semuanya. Kemudian wal ma'ani wasyuhudah, dan makna-makna yang dapat yang disaksikan, yang dilihat, allati kanu ya'rifunaha, yang para sahabat sudah mengetahuinya. Wa qarana bidzalika, dan beliau Nabi sallallahu mengiringinya minan isyarah, dengan isyarat-isyarat, wa nahwiyah, dan seterusnya selainnya, ma yu'lamu bihi haqiqatul murad, yang dengannya diketahui hakikat dari apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu. Kata alimi sobi, semisal mengajarkan anak kecil, kama qala Rabi'atu ibn Abi Rahman, sebagaimana dikatakan oleh Rabi'ah ibn Abi Rahman, annasu fi hujuri ulama'ihim kasibian fi hujuri abaihim, ya, manusia di pangkuan ulama mereka seperti anak kecil di pangkuan ayah-ayah mereka. Nah, ini ya dipahami ya, Pak Adri, tafadhol. Fa inna adan min jinsihim wa riha min jinsi rihihim wa in kanat ashadda. Nah, terus wa kadhalika gharaqu fir'auna fil bahri, gharaqa fir'aun, wa kadhalika gharaqa fir'auna fil bahri, wa kadha baqiyatul ahbari amin umamil madiyah. Walihada kana al-ikhbaru bidhalika fihi ibaratun lana, kama qala ta'ala ibratun lana, ibra, kama qala ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, wa qad yakunu alladhi yukhbiru bihi ar-rasulu ma lam yudriku mithlahu al-muwafiqa lahu bil haqiqati min kulli wajhin, lakin fi mufradatihi ma yushbihu mufradatihi min ba'dil wujudi, kama idha akhbarahu anil umuri al-ghaibiyyati al-muta'alliqati billahi wal yawmil akhir, fala budda an ya'lamu ma'na mushtarakan wa shabahan baina mufradati, shabahan baina mufradati tilka al-alfadi wa baina mufradati ma'allamuhu fi dunya bi hissihim wa aqlihim, fa idha kana dhalika al-ma'na alladhi fi dunya lam yashhaduhu ba'du, wa yuridu an yaj'alahum bi shuhud yashhadunahu mushahadatan kamilatan liyafhamu bihi al-qadra al-mushtarak bainahu wa bain al-ma'na al-ghaib, ashhaduhum iyyahu wa ashara lahu ilayhi fa'ala qawlan yaqulu hikayatan lahu wa shabahan bihi, ya'lamu al-mustami'un يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحق anna ma'rifatahum berikutnya adapun yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dari perkara-perkara yang gaib ya faqad yakunu mimma adrakahu nadhiruhu itu bisa dalam bentuk diketahui oleh para sahabat yang dengan padanannya bihissihim dengan indera mereka akal mereka ka ikhbarihim bi anarih semisal ya Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka bahwa rih ahlakat Adan yang menghancurkan membinasakan kaum Ad fa inna Adan min jinsim Ad itu dari jenis mereka manusia rih min jinsi rihim rih angin pun dari jenis angin mereka wa in kanat asyada walaupun angin ataupun Ad itu lebih besar lagi. Kadzalika demikian pula ketika gharqa Firaun, ketika Firaun tenggelam fil bahr di laut, kadzalika baqiyatul akhbar, ya demikian pula dengan khabar-khabar yang lainnya anil umam al madiyah dari umat-umat yang terdahulu. Wa lihadza kana al ikhbaru bidzalika fihi ibratun lana. Ya, oleh karena itu, kabar-kabar tersebut kepada kita menjadi ibrah buat kita, pelajaran buat kita. Karena kita dapat pahami, ya, kita dapat cerna. Kama qala ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka orang-orang terdahulu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Waqad yakunu alladhi yukhbiru bihi rasul dan ya, yang rasul kabarkan itu ma yudrikuhu mislahu almuwafiq lahu fil haqiqati min kulli wajh. Itu bisa yang belum diketahui oleh para sahabat. Ya contohnya ya, yang sama pada hakikatnya dari segala aspek. Lakin mufradatihi namun kosakatanya mayus bihi mufradatihi. Itu seperti kosakata yang ada pada mereka, yang ada dalam bahasa mereka, mimba'dil wujuh dari beberapa aspek yang lain. Kama idza akhbarahum sebagaimana apabila Allah atau Rasul mengabarkan pada mereka anil umur al-ghaibiyah, ya tentang perkara gaib al-muta'alliqah billahi wal yawmil akhir yang terkait dengan Allah dan hari akhir, fala budaya alamu ma'nan mustarakan. Maka mereka pasti mengetahui makna yang sama tadi. Wasyabahat yang serupa tadi baina mufradati tilkal alfadhi wa baina mufradati alfadhin alfadhi mimma alimuhu fid dunya bihisi wa aqlihim antara kosakata dari apa yang dikabarkan tersebut dengan kosakata lapat-lapat mereka yang mereka ketahui di dunia dengan indera dan pemahaman mereka fa idza kana dzalikal ma'na alladhi fid dunya lam yashhadu ba'du nah apabila makna tersebut yang di dunia mereka belum saksikan setelahnya yuridu ayyaja'ala yashaduhu musyahadatan kamilatan namun Rasul SAW hendak menjadikan ya untuk sahabat seperti mereka menyaksikannya dengan menyaksikan secara utuh liyafhamu agar mereka agar para sahabat memahami mereka memahami qadar mustarak yaitu kadar kesamaan baina wa bainal makna al-ghaib antara kata-kata lafaz-lafaz yang ada di dunia yang dipahami oleh para sahabat dengan makna yang hakikatnya yang ghaib tadi ya asyhadahum iyyahu maka Rasulullah SAW seolah-olah hendak menjadikan para sahabat saksi atas hal tersebut wa asyara lahum ilaihi dan Rasul memberikan isyarat kepada para sahabat wa afala fi'lan yakunu hikayatan lahu dan Rasul pun melakukan perbuatan yang nanti akan menjadi hikayat baginya wa syabahan bihi yang serupa dengannya ya'lamul mustami'un ini diketahui oleh orang-orang yang mendengar ya para sahabat anna ma'rifatahum bil haqa'iqi al mashhudati hiya tariq allati ya'rifunaha bil umur al ghaibiyah biha al umura al ghaibah ya orang-orang yang mendengar mengetahui bahwa pengetahuan mereka tentang hakikat tersebut yang masyhudah tadi yang disaksikan tadi itulah jalan untuk mengetahui perkara yang gaib tadi ya jadi di sini ya kita sudah mengetahui bahwasanya apa yang Allah jelaskan ya melalui lisan Rasulnya kemudian Rasulullah SAW mengabarkan tentang perkara yang gaib yang belum pernah disaksikan oleh para sahabat itu merupakan ya perkara-perkara yang gaib ya namun dipahami maknanya perkara gaib artinya belum dilihat tapi diketahui maknanya maka Allah mengabarkan bahwa Allah menenggelamkan kaum Nuh menyelamatkan Nabi Nuh di perahu ya kita tahu perahunya Nabi Nuh kaumnya Nabi Nuh yang 80-an Nabi Nuh adalah manusia seperti kita kita mengetahui perahunya itu adalah markabun minal marakib perahu biasa ya yang yasbah fil bahr yang bisa berjalan di lautan, itu sama kayak kita. Maka Allah mengabarkan Nabi Nuh ya di atas perahu, fa anjaynahu wa ashhabas safinah. Ini kita tahu. Oh, Allah menyelamatkannya di atas perahu. Ya, fasufiha min kulli zaujin bayt ya isnainin wa ahlaka. Oh, jadi kita tahu. Demikian pula ya, Allah mengabarkan pada kita bahwasanya Allah membinasakan kaum 'Ad dengan angin. Maka 'Ad manusia seperti kita, tapi mereka lebih kuat. Ya, lebih besar penciptaannya. Allah ciptakan mereka lebih besar. Ya. Yang mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Wah, siapa yang lebih kuat dari kami? Kita tahu. Jadi mereka dibinasakan oleh angin. Angin pun rih, dipahami oleh para sahabat, rih. Dari jenis rih yang ada di zaman sahabat yang diketahui. Namun rih itu lebih kuat karena bisa membinasakan. Ya, demikian pula dengan khabar, dengan cerita-cerita umat terdahulu ini dipahami maknanya agar diambil pelajaran, ya. Nah, umur-umur perkara ghaibiyah yaitu yang merupakan perkara akhirat, Allah telah mengabarkan melalui lisan Rasul-Nya perkara ghaibiyah tadi yang akan datang. Ya, kita membenarkannya, kita memahami kandungannya secara global. Ya, walaupun kita tidak mengetahui, memahami bagaimana bentuk hari kiamat tadi. Tapi kita telah dikabarkan tentang bagaimana sirat, mizan, demikian pula hari berbangkit, dibangkitkan dan seterusnya dalam keadaan telanjang dan seterusnya. Ini diketahui maknanya. Ya, walaupun kita tidak menyaksikannya di dunia ini. Ini terjadi di akhirat, ya, ada memang perbedaan antara keduanya, tapi itu diketahui maknanya. Ya, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah taala berfirman hadis qudsi. Kata Allah, "Atu ya li ibadi salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Ya, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh ya di surga kenikmatan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah terbayang oleh kalbu manusia. Ya, turun Rasul, Allah mengabarkan di surga ada buah. Antum paham makna buah? Ada daging burung, antum paham? Ada bidadari yang cantik jelita, antum paham? Ya, ngerti itu maknanya kita di situ. Ya. Nah, demikian pula sifat-sifat Allah. Ya, lebih jelasnya nanti lagi kita lanjut ya. Sudah 8, insyaallah kita akhiri. Ya, kalau ada yang mau tanya, tafadhol, silakan.